Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Insyaallah kita baca 3 hadis dari 2 bab yang ada. Ummatul Ahkam. Rahimahullahu taala, qala al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babu tarkil jahri bismillahirrahmanirrahim. Bab tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat jahriyah. Qala rahimahullah taala al-hadis al-ashir wa mi'ah. Hadis ke-110 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma, mereka memulai membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi riwayatin shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan riwayat yang lain kata Anas bin Malik, aku pernah salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum dan aku tidak mendengar seorang pun mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa li muslimin salaitu halaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, fakanu yastafihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semuanya membuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkurun, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim min awwali qira'atin, di awal qira'ahnya di Al-Fatihah. Wala akhirnya, juga tidak di akhirnya di membaca surat. Minimal dua dari hadis ini, ikhwan rahimakumullah. Yang pertama, ya, dalam salat jahriyah al-ashl fiha ini salat jahriyah sebagai dalam bab tidak mengeraskan baca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Rasul dan sahabatnya Abu Bakar Umar Utsman, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya. Tapi dalam kitab Ijabatus Sa'il, Asy-Syaikhul Rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita ketika kita menjadi imam di tempat-tempat kaum muslimin yang mereka meyakini harusnya membaca basmalah, bahkan mereka beranggapan tidak sah kalau tidak membaca basmalah, hendaknya seorang imam min babil hikmah dalam dakwah, ya, kalau memang sedang menjadi imam di tempat-tempat muslimin, masjid-masjid muslimin yang meyakini wajibnya dan tidak sahnya bahkan kalau tidak baca basmalah, baca basmalah. Disebutkan satu riwayat dari Al-Hakim rahimahullah ta'ala yang beliau kuatkan, intinya kadang-kadang dibaca bismillahirrahmanirrahim, ya, terkhusus tadi tempat-tempat yang demikian. Itulah bimbingan beliau rahimahullah ta'ala. Beliau kadang berdakwah di Sa'dah, di kampungnya, negerinya Syiah ketika itu, yang beliau sampaikan masalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah orang awam, di tengah mereka-mereka yang jauh dari ilmu, ya, disampaikan apa yang merupakan persamaan kita dengan mereka. Tidak langsung menunjukkan perbedaan dengan mereka. Sampaikan masalah salawat di hadapan mereka, orang Syiah, awam Syiah. Kemudian baru sampaikan setelah itu sesuatu yang penting dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya, dalam Ijabatus Sa'il rahimahullah, dalam kumpulan tanya jawab beliau menyebutkan, kalau memang di tempat-tempat yang kaum muslimin beranggapan wajibnya basmalah dalam salat jahriyah dan bahkan tidak sah membaca basmalah, kalau tidak baca basmalah, maka kita sebagai seorang imam hikmah dalam dakwah kita baca basmalah. Itu bimbingan beliau rahimahullah dan juga para ulama kita yang lain yang ada. Qala rahimahullah ta'ala, babu sujud sahwi. Qala al-hadith hadi ashar balmiyah an Muhammad bin Sirin an Nabi Allah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah SAW ihda salatil asyi. Rasul salat bersama kami salah satu salat asyi, yakni duhur atau asar, dan ini asar. Ibn Sirin wasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Abu Hurairah menyebutkan namanya, salatnya salat apa, tapi aku lupa. Qala fasalla bina rak'atain. Syahidnya ketika salat tersebut duhur atau asar, beliau salat dua rakaat. Tsumma sallama, kemudian salam. Beliau lupa, dua rakaat langsung salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid, beliau langsung keluar menuju kayu yang terbentang di luar masjid. Fattaka 'alaiha ka'anna ghadban, beliau bertelekan di kayu tersebut seakan-akan sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yamin 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanannya dari tangan kiri. Wa syabbaka baina asabi'i, menganyam, mentasbih jari jemarinya. Qara wa harajatis sar'an min babil masjid, maka keluarlah ya orang-orang cepat keluar dari pintu-pintu masjid. Faqalu qusiratis shalah, mereka bilang apakah salat diqasar. Qala fil qaumi Abu Bakar wa Umar, di tengah-tengah para sahabat tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yukallimahu, tapi keduanya segan untuk menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah. Qala wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tur, dan di tengah-tengah kaum para sahabat tadi ada seorang yang tangannya panjang. Yuqalu lahu dzul yadain, sehingga dijuluki dengan dzul yadain. Faqala ya Rasulullah anasita am qusiratus shalah, ya Rasulullah apakah engkau lupa atau salat telah diqasar. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ansa wa lam tuqsar, aku tidak lupa dan tidak diqasar. Faqala akama yaqulu dzul yadain, kemudian beliau ingin memastikan kepada para sahabat yang lain, apakah benar seperti yang dikatakan itu liyadain? Faqalu na'am, kata mereka iya. Qala fataqaddama, ini terjadi di tata cara salat ketika seorang imam lupa, kurang dalam rakaat, kurang satu rakaat atau kurang dua rakaat, demikian caranya. Ketika imam lupa, ya, belum selesai sudah salam dan diingat oleh makmum, demikianlah caranya. Ketika diingatkan, ya, beliau pun maju kembali ke tempat imam, fasallama taraka, menyelesaikan apa yang tersisa dua rakaat lagi, summa salama, kemudian salam. Selesai salam, summa kabbara wa sajada misla sujudi. Kemudian selesai salam beliau takbir lagi dan sujud seperti sujud dalam salat, au atwal, lebih panjang, summa rafa'a. Ra'sa fa kabbara, kemudian mengangkat kepalanya, takbir, summa kabbara, kemudian takbir lagi, wa sajada misla sujudihi, au atwal. Tsumma rafa'a ra'sahu, kabar, kemudian angkat kepala lagi. Ya. Qala baru bermasalu an tsumma salama, kemudian mereka bertanya apakah salat itu salam lagi. Qala panubi itu anak Imran bin Husain, qala tsumma sallam. Ini caranya ketika imam atau kita yang munfarid lupa dalam salat, ya harus salat 4 rakaat tapi 2 rakaat sudah salam. Ketika tak boleh salam, maka caranya bagaimana caranya? Tambah lagi. Tambah, sempurnakan. Kemudian salam. Setelah salam, sujud sahwi 2 kali. Kemudian salam lagi. Iya. Tata cara sujud sahwi ketika lupa, sehingga kurang dalam melakukan rakaat salat, caranya adalah ba'das salam. Ba'das salam. Disempurnakan, kemudian salam. Setelah itu sujud 2 kali sahwi, kemudian salam lagi. Sujud sahwi, iya, wajib hukumnya ketika seorang lupa dalam salat, kurang dalam rakaat, dan dilakukan ba'da salam. Salam dulu, kemudian ya sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Nah, sebetulnya banyak lagi masalah yang lain terkait masalah hadis ini, tapi saya kira yang penting adalah sujud sahwinya. Sujud sahwi, kalau lupa kurang dalam rakaat, misalnya tambah, sempurnakan, kemudian salam. Setelah salam, ya, sujud 2 kali lagi, kemudian salam lagi. Itu yang terpenting. Allah rahimahullah ta'ala, hadith al-thani asyar wa mi'ah an-Nabila bin Muhaynah radhiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah beliau adalah sahabat Nabi sallam, anna Nabi sallam salla bihim al-duhra, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur bersama mereka, dengan para sahabat. Faqama fi raka'ataini al-udayaini, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di rakaat pertama, walam yajlis, tidak tasawud awal. Ini terkait dengan masalah ketika lupa tasyahud awal. Bagaimana kalau seorang imam atau seorang salat yang sendirian lupa tasyahud awal? Faqama an-nasu ma'ah. Maka orang pun ikut berdiri bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah berdiri tidak tasyahud awal, maka para sahabat pun ikut berdiri. Hatta idza qada shalah, ya ketika salat selesai, wantadhara an-nasu taslimah, dan orang-orang menunggu salamnya Rasul, kabbara. Beliau takbir, wa huwa jalis, dan pada duduk, fa sajada sajdataini, beliau sujud dua kali, qabla an yusallim, sebelum salam. Apa maksudnya? Maksudnya kalau seorang ingat, seorang imam diingatkan, atau seorang ingat dia tidak tasyahud awal, maka sujud sahwinya qabla salat. Saya ulangi, kalau lupa tasyahud awal, lupa tahiyat awal, maka gantinya menambalnya dengan sujud sahwi qabla salat. Sujud sahwi qabla salat. Jadi ikhwan rahimun rahimakumullah, disimpulkan para ulama kita, sebab sujud sahwi itu ada tiga. Yang pertama adalah ziyadah sujud salah min ghairi amdin. Yang pertama adalah menambah dalam salat, gerakan salat dengan tanpa sengaja. Yang kedua sebaliknya, naqs salah, kurang dalam melakukan amal salat karena tidak sengaja, karena lupa. Dan yang ketiga adalah adanya syak, keraguan. Wasyak nu'an, syak ada dua. Syak yang seorang sama sekali tidak punya pilihan, benar-benar ngeblank, tidak punya pilihan. Yang kedua, dia punya dhan, ragu tapi punya dhan, menurut dia yang mungkin ini yang apa namanya sebenarnya. Artinya dia lupa sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang pertama syak, benar-benar ragu, tidak punya sama sekali, dia tidak punya pilihan apa dua atau tiga. Adapun yang kedua, dia masih punya dhanur rajih, kemungkinannya sudah tiga misalnya. Dari empat ini, ziyadah fi shalah, naqs fi shalah, dan syak, bagaimana sunnahnya? Tidak para ulama kita, tapi ikhwan rahimahullah yang disebut para ulama kita yang saya sendiri cenderung dengannya, saya kira mudah-mudahan sudah dipahami. Ya, waktu sujud sahwi yang sahih itu adalah na'malu ma warada fi sunnah. Kita lakukan, amalkan sebagaimana Rasul lakukan. Ya, sujud sahwi itu dilakukan sesuai dengan yang ma'tsur dari Rasulullah SAW. Apa yang pernah terjadi di zaman Rasul, lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Jadi contohnya, kalau lupa satu rakaat atau dua rakaat, sudah salam, kemudian diingatkan, lanjutkan, sempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud sahwinya ba'da salam. Kalau lupa tasawuf awal, bagaimana? Lihat hadis. Dalam hadis dikatakan, disebutkan bahwasanya kalau lupa tasawuf awal, sujud sahwinya ba'da, sujud sahwinya qabla salam. Kalau ragu, ngeblank, sama sekali tidak punya pilihan, maka sujud sahwinya qoblas salam. Antum lihat di buku Maram yang lebih mudah dilihat tadinya. Adapun kalau ada dhan rajih yang dia pilih, dia ikut sebagaimana dhan dia, kemudian sujud sahwinya ba'da salam. Adapun yang tidak warid, ya tidak ada riwayat yang warid, maka dipilih. Boleh ba'da salam, boleh qoblas salam. Ini pentingnya kita mempelajari hadis Rasulullah SAW terkait dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi disyaratkan, kita katakan ikuti sesuai dengan yang datang dalam asar, dalam hadis. Kalau tidak ada, boleh. Qabla salam boleh, ba'da salam. Wallahu a'lam.